mereka ya fokusnya ke permainan tersebut, maka sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya tidak. Segala sesuatu yang melalaikan dari zikrullah. Nah, sama seperti sepak bola misalnya. Nah, kalau sampai melalaikan dari zikrullah, jangan. Nah, melalaikan dari zikrullah, jangan. Kalau sepak bola menyebabkan seorang lalai, ya, meninggalkan sholat jamaah misalnya. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, subhanallah. Bukan pemainnya, penontonnya juga. Ya, kalau misalnya apa itu, tim kesenangannya apa, favoritnya akan bermain, nah, pada jam sekian. Nah, maka itu subhanallah. Ya, banyak di antara mereka, itu pun kalau sholat, mereka sholatnya di lapangan. Yang sholat ini, sekian banyak gak sholat? Sholat di lapangan. Sempat, ya, waktu itu di Sulawesi, ada ustadz lagi yang berfatwa, mungkin dia memang termasuk orang yang senang ya, bola, berfatwa bahwa diperbolehkan menjamak sholat dan menjamak sholat untuk main bola. Nah, dalam rangka bermain bola. Subhanallah. Sampai seperti itu. Ya. Sehingga ada sebagian mereka yang mengikuti pendapat seperti ini. Nah, masyaallah warahmatullah, kita kembali pada permasalahan. Kalau melalaikan dari zikrullah maka tidak diperbolehkan. Ya. Main bola sampai kelahi misalnya. Sudah melupakan hak saudaranya. Ya, dipukuli atau dizalimi. Nah, bermain-main biasa, ya. Sekedar apa? Untuk menguatkan tubuh. Nah, untuk menguatkan tubuh. Barang siapa yang berolahraga dengan niat untuk menguatkan jasmaninya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang mempersiapkan dirinya fi sabilillah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian apa yang